Pokokka urang mana gerabalaka ulah rek asa-asa milih-milih nu mana rek milih anu mana ulah cangcaya bisika duhu akhirnya percaya karena takdirna percaya karena takdirna lamunnya jodona lamunnya kuduna bisa misah kenana lamunnya cintana lamunnya hayangna ulah rek ayah nyoba misah kenana percaya karena takdirna cinta.